Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebuah hadis dalam sahihnya dari sahabat Ma'qil ibn Yasar, yang mana beliau Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an, beliau sampaikan hadis ini ketika di tengah sakitnya beliau, yang mana sakitnya ini mengantarkan kepada wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Hadis ini yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidaklah, kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang Allah na'am jadikan dia menjadi pemimpin, berikan kepadanya untuk memimpin ra'iyah, yakni yang dipimpinnya, dan dia tidak menunaikan tanggung jawabnya tersebut dengan baik, melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini adalah hadis yang merupakan ancaman untuk setiap orang yang Allah berikan padanya na'am tanggung jawab kepemimpinan, kemudian dia tidak menunaikannya dengan baik, dia menyia-nyiakannya, tidak berupaya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang pemimpin, maka diancam dalam hadis tersebut dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga bisa diperoleh seseorang dalam jarak yang jauh. Ini adalah ancaman yang keras. Ancaman yang keras sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini pula membuat kita harus bermuhasabah. Kita setiap dari diri kita, yang mana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa-apa yang dipimpinnya. Warrajul ra'in, seseorang laki dia adalah pemimpin. Nam fi ahli baiti au fi ahlihi wa huwa mas'ulun fi ra'iyatihi, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ini adalah pemimpin nam bagi keluarganya, walaupun mungkin dia tidak memiliki jabatan di kantornya, tidak memiliki jabatan di lembaga-lembaga yang dia pimpin, tetapi ketika dia memiliki keluarga, maka otomatis dia menjadi ra'in, pemimpin, yang dia akan ditanya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang yang dipimpinnya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita muhasabah. Satu sisi Allah berikan kenikmatan kepada kita semua ketika Allah mudahkan, naam, Allah kumpulkan kita bersama keluarga dengan istri dan anak-anak. Namun kenikmatan ini adalah kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan Allah biarkan begitu saja. Nah, dan di antara kepemimpinan tanggung jawab yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala terkait dalam hal ini adalah tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, al-aba wal ummahat, atas anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, mereka itu kenikmatan. Terlahir yang diharapkan, naam sesuai harapan kita, mendambakan adanya anak laki-laki ataupun anak perempuan menjadi hiburan bagi ayah dan ibunya. Namun subhanallah, itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa menunaikan tadi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, insyaallah taala pada siang hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang disusun oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Bukhari, Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah, yang mana beliau sempat datang ke negeri kita. Hanya saja sudah berapa tahun, beberapa kali daurah, beliau tidak bisa hadir. Nah, kitab ini diberikan judul oleh beliau Huququl Auladi 'alal Aba'i wal Ummahat. Hak-hak anak atas ayah dan ibunya. Sehingga kalau kita memahami apa saja hak anak kita atas diri kita sebagai ayah atau atas ibunya, maka naam kita akan berusaha menunaikan hak tersebut. Hak anak, naam nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ada yang sifatnya wajib untuk ditunaikan, ada yang sifatnya mustahab untuk ditunaikan. Naam, yang sebenarnya beliau sampaikan bahwasanya materi ini beliau sampaikan di dalam atau sebagai materi muhadharah beliau melalui naam telepon yang beliau sampaikan melalui radio naam Durusus Salafiyah dulu, dan kemudian juga disampaikan pula di dalam radio Mirathul Anbiya. Naam, kita baca insyaallah taala. Bagi yang sudah memiliki kitabnya bisa dibaca halaman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Setelah mengucapkan atau menyampaikan khutbatul hajah, dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW dalam sebagian besar atau seluruh naam khutbah ceramah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, mayoritasnya beliau dahulukan dengan khutbatul hajah ini. Kemudian beliau Syekh Abdul Bukhari menyatakan, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh. Sesungguhnya aku memuji Allah di hadapan kalian. Alladzi la ilaha ghairuh, yang mana tidak ada sesembahan yang benar selain Dia, selain Allah. wala rabba siwahu, tidak ada rabb, tidak ada yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan selain dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. An hayya alana hadal liqa, yani Allah subhanahu wa ta'ala telah naam menyediakan bagi kita, telah memudahkan bagi kita pertemuan ini. Walladhi narju minhu jalla wa ala, yang mana kita memohon, berharap dari Allah jalla wa ala, an yubarika lana, agar Allah memberikan keberkahan kepada kita dan kepada kalian, kata Syekh, fihi, pada pertemuan ini. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma', inna rabbi lasami'u du'a, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kami dengan apa-apa yang kami ucapkan dan kami dengar, sesungguhnya Rabbku benar-benar yang maha na'am mendengar doa. Al-Syaikh mengatakan, kana antuliba ilayya al-kalamu hawla mas'alatin au mawdu'in yata'allaku bil mujtama'. Beliau mengatakan, na'am, telah diminta kepadaku, yakni ucapan atau pembahasan seputar masalah, seputar nama masalah atau tema yang berkaitan dengan mujtama, berkaitan dengan masyarakat. Lil hajati ilai, karena kebutuhan kepada pembahasan tersebut. Nam, selain masalah akidah yang kita butuhkan, tentunya ini adalah asas pondasinya kita dalam menjalankan agama Islam, yakni akidah tauhid. Juga selain masalah fikih, supaya kita bisa mengetahui tata cara berbagai macam ibadah. Dan di antara yang kita membutuhkannya adalah pembahasan tentang bagaimana na'am syariat Islam yang mengatur tentang urusan yang berkaitan dengan masyarakat, dengan lingkungan, keluarga ataupun masyarakat yang luas. Karena hajat, karena kebutuhan padanya, walatil anzari ilaih, dan karena kan na'am untuk memberikan tanbih supaya memperhatikan kepada perkara tersebut. Waqad waqa'a al-ikhtiyaru 'ala mawdu'in, dan sungguh pilihanku ini, yakni pilihan beliau ini telah terjatuh. Na'am, beliau telah menjatuhkan pilihannya, na'am, dalam pembahasan yata'allaku bihadal maqam, dengan satu pembahasan, satu tema yang berkaitan dengan hadal maqam, na'am, bihadal maqam, dalam kedudukan ini, kata, pada kedudukan ini, pada kesempatan ini, kata Syekh, ala wa huwa, ketahuilah tema pembahasan ini, kata beliau, adalah min huquqil auladi alal abai wal ummah, di antara hak-hak anak atas ayah dan ibunya. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mulai masuk kepada pembahasan tentang ini. Kita baca. Beliau mengatakan, wala syakka ayyuhal ikhwah annal alaqata bainal awladi wa abaihim wathiqatun. Beliau katakan, tidak diragukan lagi, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya sesungguhnya alaqah, keterkaitan, hubungan antara anak-anak dengan kedua orang tuanya merupakan perkara yang kuat. Hubungan antara anak dan orang tuanya ini kuat, kokoh. Nah, wahia ni'matun minallahi jalla wa'ala alal abdil mu'min. Dan dia, yani alaqah, hubungan atau keterkaitan antara anak-anak dan orang tuanya, kata Syekh, ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman. Subhanallah, Syekh mengatakan ini nikmat. Alaqah, hubungan keterkaitan antara anak-anak dan orang tuanya. Tetapi banyak dari kita yang tidak atau kurang menyadarinya. Padahal naam, benar-benar saya pernah melihat, mendengar langsung bagaimana musibah Allah berikan kepada salah seorang atau keluarga, yakni yang antara sebagian anak-anaknya dengan orang tuanya sudah tidak ada ikatan, tidak ada keterkaitan lagi. Dan ini terjadi biasanya dalam jangka waktu, rentang waktu yang panjang, lama, tidak langsung. Yakni anak ketika itu melihat orang tuanya sibuk, super sibuk kerja. Nah, pagi kerja terus. Sang anak karena orang tuanya sibuk, ayahnya sibuk, ibunya juga sibuk, kurang memperhatikan. Akhirnya sang anak ini tidak mendapatkan tempat, naam, atau perhatian yang besar dari kedua orang tuanya. Akhirnya dia lebih senang bersama di luar. Kebetulan ketika itu rumahnya berdekatan dengan stasiun kereta. Antum tahu kan kondisi stasiun? Ya, stasiun ini kalau dulu, nggak tahu sekarang. Dulu biasanya banyak apa di sana? Kalau di dekat-dekat stasiun biasanya orang-orang yang macam-macam sudah. Ada naam premannya, ada pengamennya, ada apa? Setengah laki-laki, setengah perempuan. Apa namanya? Hah? Bencong, waria, ya. Bencongnya sebetulnya dia laki-laki, ya. Hanya saja gayanya kayak perempuan. Naam. Tayib. Ada di sana. Nah, sang anak ini benar-benar kita lihat karena dia mendatangi dan ingin menanyakan bagaimana solusinya. Anak tanyakan, kok bisa terjadi ini? Ini sudah sekian lama. Naam. Dia ceritakan kenapa awalnya seperti ini. Di orang tuanya sibuk, anaknya tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Akhirnya sang anak senang keluar rumah. Masuklah ke stasiun, bergaulah dengan yang ada di sana. Akhirnya senang. Sing anak diajak sang bencong-bencong tadi itu untuk apa? Naik kereta. Ayo naik. Diajak ngamen. Ya. Ajak ngamen, kemudian yang awalnya mungkin si anak pergi dari rumah pagi-pagi pulang malam, pergi dari rumah pagi-pagi pulang malam bersama mereka-mereka yang di stasiun tersebut. Lama-kelamaan gak pulang-pulang anak ini, betah. Nah, ternyata apa? Sudah bersama-sama terus dengan mereka. Kadang ikut naik kereta sampai kemana, terus seperti itu. Dan sang anak sudah merasa senang. Dia ikut dengan para pengamen tersebut, dia dapat uang, mau beli baju, dikasih sama para bencong-bencong itu. Nah, kemudian makanan juga dikasih. Akhirnya benar-benar kita melihat anak ini sudah seperti gak butuh orang tuanya. Gak butuh lagi orang tuanya. Gak ada lagi ketergantungan kepada orang tuanya. Tidak ada lagi keterkaitan dengan orang tuanya. Dia merasa, ah, di luar rumah pun saya bisa hidup. Dalam keadaan umurnya masih di bawah 10 tahun. Atau kurang lebih sekitar itu. Masih sangat kecil. Karena orang tua setelah sekian baru menyadari. Ini bahaya besar. Dibawa pindah. Naam, dibawa pindah. Mendekati ke ma'ahad, pondok. Namun karena sudah anaknya sudah hilang keterkaitan, ketergantungan kepada orang tuanya, akhirnya nah, dia gak sabar dimasukkan ke pesantren juga. Sudah luar biasa ya. Ini sudah bukan lagi mampu ditangani oleh para pengasuhnya. Nah, akhirnya nah, dia kabur lagi, pergi lagi dari rumah, ketahuan lagi ada di mana, disusul lagi, cari-cari, sampai ditanya ke kantor polisi, Pak, saya kehilangan anak. Cari ciri-cirinya demikian, alhamdulillah ditemukan. Bahkan setelah ditemukan, sempat disampaikan sama orang tuanya, terpaksa saya rantai anaknya. Lihat. Kenapa? Supaya gak ingin kabur. Ada keinginan orang tuanya supaya anaknya ini berubah. Namun sudah apa? sudah agak terlambat. Karena perasaan keterkaitan, ketergantungan kepada orang tuanya sudah hilang. Anak sudah merasa betah di luar, sudah merasa dia bisa hidup sendiri tanpa orang tuanya. Ini bahaya besar kalau dalam keadaan usia yang masih kecil. Nah, akhirnya subhanallah, sampai saat ini yang saya dengar, tidak tahu kemana kabar anak ini. Nah, dan orang tuanya pun sudah lelah. Sang orang tua sudah lelah, sudah capek. Sampai mengatakan, ya terserah. Mungkin mau kembali, alhamdulillah gak kembali ya. Gimana lagi? Dulu cari-cari gak dapat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafidahullah, bahwasanya alaqah, keterkaitan antara anak dengan orang tuanya ini adalah satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman. Maka kalau misalnya kita dapati keadaan anak kita manja ke kita, ya abinya baru pulang, baru lihat di kaca, abi, abi, teriak kan. Ya, ada yang enggak? Rata-rata kan gitu. Naam. Ya, naam. Jangan dimarahi, ya. Naam, baru pulang dari kantor atau dari tempat kerja capek. Kamu nak, bapakmu masih capek kok udah pengen main, ya. Naam. Subhanallah, ini adalah alaqah. Keterkaitan antara anak dengan orang tua. Yang harus disyukurin. Coba bayangkan kalau kita pulang ke rumah, sang anak tidak menyambut, diem, hanyut. Malah yang ada terjadi, kadang anaknya kalau enggak ada abinya, masya Allah senang, ketawa-ketawa, main itu, main ini. Begitu datang abinya, apa? Oh, kata orang Sunda, jep, jempling. Ya, enggak ada suara sama sekali, diam terus. Ada ya. Ini kan tanda tanya. Kenapa kalau orang tuanya abinya enggak ada, senang sekali ya. Seperti enggak ada beban. Begitu ada abinya, ada bapaknya, tiba-tiba dia tidak mau bicara sepatah kata pun. Kalau tidak diajak bicara, enggak bicara. Ini kalau dibiarkan, bahaya besar. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau anak-anak kita masih manja kepada kita, masih ingin itu, masih ingin ini, sampai ingin didengarkan, abi, abi, apalagi yang anaknya banyak. Siapa anaknya banyak? Yang ini bicara, abi, abi, yang ini bicara. Sampai ada, ah, abi mah gak didengerin. Wah. Iya kan? Nah, ya gimana dengerin? Kita lagi dengerin ini, yang ini pengen didengerin lagi. Ya. Nah, tapi subhanallah, ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka anak-anak ingin diperhatikan oleh kita. Berarti apa? Alaqah. Keterkaitan antara anak-anak dengan kita ini masih sangat tinggi. Walhamdulillah, ini adalah di antara sebab yang besar yang bisa membantu kita untuk mengarahkan mereka. Kan kalau anak-anak ada ketergantungan sama orang tuanya kan enak. Ya, ya sudah abi mau dibelikan ini, boleh. Nanti abi belikan makanan. Tapi naam, coba menghafal dulu surat Al-Fatihah misalnya. Ya, menghafal dulu surat Al-Ikhlas, menghafal dulu surat-suratan yang pendek. Nanti kalau hafal, abi belikan. Ya kan? Bisa digunakan sebagai apa? Sebagai sarana untuk mengarahkan mereka. Maka secapek apapun kita sebagai orang tua, kalau anak menunjukkan alaqah, keterkaitan dengan kita, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita tidak mensyukurinya. Kalau diambil oleh Allah ikatan ini, sang anak sudah kayak gak butuh lagi sama orang tuanya, sama abinya, sama uminya. Ini bahaya besar. Sampai siapa mereka akan hidup? Dalam keadaan belum dewasa. Nah, lalu saya mengatakan, tadzharu hadhihi al-alaqatu liman ta'ammala al-Qur'an al-Karima wa sunnat al-mutahharah. Kata beliau, akan nampak alaqah, keterkaitan ini antara anak dengan orang tuanya bagi orang yang memperhatikan Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW al-mutahharah. Orang yang perhatikan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah akan nampak benar bahwasanya alaqah, keterkaitan antara anak dan orang tuanya ini benar-benar satu anugerah, satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famadzalan, maka sebagai contoh kata Syekh, najidu wasiyatallahi subhanahu bihim, kita mendapatkan wasiat Allah. Najidu wasiyatallahi subhanahu bihim, kita mendapatkan wasiat Allah na'am tentang mereka, tentang anak-anak. Faqala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian di dalam urusan anak-anak kalian. Lihat, Allah mewasiatkan kepada kita, para orang beriman, dalam urusan anak-anak kita. Kata Syekh, wa ma'lumun, dan na'am, perkara yang sudah diketahui, annal wasiyata, bahwasanya yang namanya wasiyah, wasiat itu kata Syekh, innama takunu fi amrin muhim wali amrin muhim. Wasiat itu kata Syekh, na'am, takunu, wasiat ini ada, terjadi pada perkara yang penting dan untuk perkara yang penting. Jadi kata wasiat ini biasanya digunakan untuk perkara yang penting. Seperti apa? Permintaan sahabat irbal, dalam hadis Irbal ibn Sariyah, setelah mendengar na'am nasihat Rasulullah, seolah-olah nasihat perpisahan, maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah, fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami, karena mengira ini adalah nasihat perpisahan. Demikian pula orang tua yang sudah mendapatkan sepertinya sakitnya sudah parah sekali, biasanya dia akan mengatakan kepada keluarganya, saya memiliki wasiat. Nah, sehingga yang namanya wasiat ini adalah perkara penting dan untuk perkara yang penting. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian dalam urusan atau tentang anak-anak kalian. Berarti urusan anak-anak kita ini adalah urusan yang penting. Nah, barakallahu fikum. Wa aydan, kata Syekh, dan juga kata Syekh, najidu anna anbiya Allah ta'ala qad damassalu ahlaqan azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Kita dapatkan, kata Syekh, bahwasanya para nabi-nabi Allah, mereka telah menggambarkan suatu contoh akhlak yang agung. Naam, di dalam mereka, naam, menunaikan di dalam mereka, di dalam menunaikan hak-hak orang tua mereka, orang tua para nabi. Yakni para nabi-nabi Allah, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, adalah manusia yang banyak menunaikan hak-hak orang tuanya. Wa da'watihim lil khair, dan nah, di dalam upaya mereka para nabi dalam menyeru orang tuanya kepada kebaikan. Fa Ibrahimu alaihi salam, kata Syekh, maka Ibrahim alaihi salam qala li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, kama hakallahu subhanahu anhu, sebagaimana Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat ke-74, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Allah kisahkan ucapan Nabi Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar, Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu Azar, atattakhidu asnaman aliha, apakah engkau wahai ayah, engkau menjadikan asnam, patung-patung sebagai aliha, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Inni, kata beliau, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Lihat, Nabi Ibrahim merasa sayang karena memiliki alaqah, keterkaitan hubungan yang kuat dengan ayahnya, maka beliau pun tidak mau, tidak rida kalau ayahnya terjatuh dalam dosa yang paling besar. Dosa apa? Paling besar dosa apa? Syirik. Nah, Nabi Ibrahim ingin menyeru kepada ayahnya supaya meninggalkan perbuatan tadi, beribadah kepada asnam. Beliau menyatakan, sesungguhnya aku melihat engkau wahai ayah dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kalau kita melihat orang tua kita, ayah atau ibu kita masih mengerjakan kesyirikan, naam, maka jangan anggap sepele ini. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, kita mencintai mereka, maka kita harus berusaha menempuh berbagai macam sebab-sebab yang disyariatkan supaya sampai hidayah kepada mereka. Berbuat baik kepada orang tua. Ada kesempatan yang baik, sampaikan, Pak, kebiasaan Bapak ngasih sajen, ya, pakai bunga, pakai apa lagi, air kopi, pakai apa lagi biasanya, hah, apa itu, degan, nah, pakai degan, Bapak simpan di sudut rumah atau di belakang rumah, ini untuk siapa, Pak, ditanya coba. Ah, Nak, ini kan Bapak sudah dari dulu, Nak, sejak kakekmu, naam, ini sudah Bapak lakukan. Ya untuk siapa, Pak? Ya itu untuk karuhun, ya. Untuk karuhun atau yang nunggu, Nak, di rumah ini. Tujuannya buat apa, Pak? Supaya kita dikasih keselamatan. Dilindungi dari gangguan-gangguan. Siapa yang melindunginya, Pak? Ya karuhun. Nah. Masuk sudah, ya kan? Masuk nasihat dari sana. Pak, naam. Ketahuilah, Pak, yang Bapak lakukan itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Nah, karena kalau Bapak memberikan taqarrub kurban kepada selain Allah untuk supaya Bapak merendahkan diri padanya, kemudian Bapak meminta tolong padanya, Bapak meminta perlindungan kepadanya, yaitu kepada selain Allah, karuhun, jin atau yang semisalnya, maka berarti ini Bapak beribadah kepada selain Allah. Kan Bapak hafal surat Al-An'am, An-Nas, Al-Falaq. Hafal kan? Naam. Ya hafal, Nak. Coba Bapak baca. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Artinya apa, Pak? Katakanlah, ya, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Siapa Rabbnya manusia? Allah. Lalu kenapa Bapak minta perlindungan kepada karuhun? Ah, kan masuk sudah. Ya, berarti, Pak, yang namanya isti'adzah, meminta perlindungan itu harus kepada Allah. Rabbnya manusia, sesembahannya manusia, rajanya manusia. Dan karuhun bisanya apa, Pak? Ya. Barakallahu fikum. Jin itu bisanya apa, Pak? Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita. Ya. Jangan misalnya baru lihat sekali, orang tuanya masajen, langsung ditahdir orang tuanya, ya. Bapak ini, ya. Naam. Bapak ini mau mendatangkan musibah sama rumah ini, misalnya dimarahi. Orang tua belum paham mungkin. Ya, sampaikan dulu, tenang. Seperti Nabi Ibrahim, nah, beliau berkata kepada ayahnya, bahkan dalam ayat yang akan disebutkan, beliau memanggil dengan ucapan yang lembut, ya abadi, nah, wahai ayahku, lakukan dengan penuh lemah lembut, menunjukkan bahwasanya kita ini menyayangi orang tua kita. Subhanallah, Pak. Kita itu sayang sama bapak-bapak yang dulu membesarkan kita, ngasih makan, bapak yang dulu ngasuh kita, Bapak yang capek kerja banting tulang peras keringat untuk supaya kita anaknya bisa makan. Alhamdulillah, dan kita berterima kasih kepada ayah kita. Namun Pak, sebagai bentuk terima kasih kita, kita tidak mau Bapak terjerumus dalam dosa yang paling besar, dosa syirik. Nah, sudahkah kita lakukan ini? Nah, barakallahu fikum. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kisahkan dalam Al-Quran, memiliki perhatian yang besar kepada ayahnya. Ayahnya ini tukang buat patung, ya, Azar. Nah, tukang buat patung. Anaknya dai, seorang penyeru, seorang nabi, seorang rasul yang mengajak manusia meninggalkan naam perbuatan beribadah kepada patung tadi. Kalau dilihat secara kasat mata, perbuatan anaknya ini akan menghilangkan kasab ma'isah ayahnya, ya kan? Ayahnya kerjanya itu, kamu misalnya, ya. Kalau di zaman sekarang kita, nah, orang tuanya, nah, kalau kamu melarang bapak jualan bunga di apa, tukang rampe ya. Nah, di pasar-pasar kamu berarti menghalangi bapak dari mendapatkan uang, nak. Nah, sabar, berikan nasihat yang baik kepada orang tuanya supaya memahami dengan baik. Kemudian kata Syekh, wa qala azza wa jalla fi mawdhi'in akhar. Dan Allah azza wa jalla berfirman di dalam tempat yang lain di dalam Al-Qur'an, dalam surat Naam Maryam ayat ke-41 dan 42, Allah berfirman, wa dhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Kata Allah, wadhkur, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi, sebutkanlah, ingatkanlah di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim. Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana siddiqan nabiyya, adalah orang yang benar-benar paling sungguh-sungguh, paling cepat di dalam membenarkan kebenaran yang datang dari Allah, dan dia Nabi Ibrahim adalah sebagai nabi. Idh qala li abihi, ketika beliau Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Lihat panggilan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak bisa memberikan kecukupan sedikit pun kepadamu. Subhanallah, lihat hujahnya Nabi Ibrahim. Nah, ingin memasukkan sesuatu supaya ayahnya paham tentang kesyirikan. Kenapa bapak mau ibadah kepada patung? Patung ini apa bisa-bisa dengar? Kan tidak. Maka ketika kisah apa? Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan patung-patung, disisakan yang paling besar. Nah, kemudian ketika kaumnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu yang melakukannya, wahai Ibrahim? Nabi mengatakan, ini yang paling besar yang melakukannya. Kaumnya kan mengingkarinya. Ya, ya masa ini patung yang melakukannya? Akan kena hujah Nabi Ibrahim ini. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan demikian bukan untuk berbohong, tapi untuk iqamatul hujah, yang masuk kepada akal-akal mereka. Maksudnya, kenapa mau ibadah kepada patung? Kepada patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Demikian pula dalam ayat ini beliau katakan kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu dengan sedikit pun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lihat perhatian alaqah, nah, yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, kepada ayahnya. Banyak dari kita, kadang juga dulu kita mungkin lakukan, ketika baru kita mendapatkan hidayah, tahu tentang manhaj ini, Quran wa sunnah, pulang ke rumah, waduh, Di rumah banyak apa? Banyak gambar-gambar misalnya. Ya. Langsung kita ceramah, ya. Naam, kita langsung sampai ke orang tua kemudian apa? Naam, tidak dengan hikmah atau langsung mungkin TV-nya dalam keadaan kita anak posisinya di rumah itu, bukan orang tua. Naam, langsung TV-nya tadi dihantam, dilemparkan. Mungkin terjadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka yang pertama harus kita lakukan, ingatkan mereka dengan hikmah. Sampaikan hujah yang baik supaya bisa memahami. Berbeda kalau posisi kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua tentunya memiliki wilayah, memiliki kekuasaan atas anaknya dan anggota keluarga di rumahnya. Boleh kita melakukannya dengan tangan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Yani kata para ulama, orang-orang yang memiliki kekuasaan wilayah, maka kalau melihat kemungkaran, maka bisa dilakukan dengan tangannya. Seperti pemerintah kepada rakyatnya, memiliki kekuasaan. Tidak mengapa pemerintah menahan orang-orang yang bermasalah, penjahat, memang memiliki wilayah, kekuasaan. Nah, orang tua sang ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya, boleh. Namun kalau kita posisi sebagai anak, kita tidak punya kekuasaan kepada orang tua kita, ya. Nah, makanya disampaikan dengan apa? Bil hujjah. Sampaikan dengan baik. Belum paham sekali, terus sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita. Lalu kata Syekh, wa najidu fil Qur'ani aydan khitabatu ba'dil anbiya'i alaihim shalatu wassalam. Dan kita pun mendapatkan dalam Al-Qur'an khitabat, yakni ucapan-ucapan na'am sebagian para nabi-nabi alaihi shalatu wassalam li abna'ihim, kepada anak-anak mereka. Nah, kalau tadi kisah dua ayat tadi, ini kisah seorang anaknya nabi memiliki perhatian kepada ayahnya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa kisah dalam Al-Qur'an posisi nabi itu sebagai seorang ayah mengingatkan kepada anaknya. Nah, fi ghayatin minal husni wal isfaqi alaihim, yakni bagaimana ucapan-ucapan para nabi kepada anak-anaknya di dalam puncaknya kebaikan dan puncaknya perhatian kasih sayang kepada anak-anaknya. Wa min dalika, dan di antara hal tersebut qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-133. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada, apakah kalian mempersaksikan, melihat ketika kematian datang kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub ini keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, idh qala li bani, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya. Nabi Ya'qub ketika itu naam sudah tanda, sudah datang kepadanya tanda-tanda kematian. Maka berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian ibadahi setelahku nanti. Subhanallah, lihat. Yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub bukan, hei anak yang paling besar, kamu sudah punya apa nak? Ya. Rumahmu sudah berapa? Piro rumahmu? Ya. Motormu berapa? Uangmu yang simpanan di bank ada berapa nak? Ya. Kamu punya asuransi apa nak untuk anak-anakmu? Nah, bukan pertanyaan ini yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub juga manusia, beliau juga tahu. Tentunya na'am, kalau bisa meninggalkan mereka dalam kelapangan, tentunya ini lebih baik. Tetapi beliau menanyakan sesuatu yang lebih penting, paling penting dari berbagai macam urusan kepada anaknya. Beliau tanyakan, apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Kamu mau ibadah kepada siapa, nak? Nah, panggil anaknya, tidak apa-apa. Kalau kita punya anak-anak, kemudian kita sudah melihat tanda-tanda sakit yang parah, kita sepertinya melihat bahwasanya tanda-tanda kematian akan datang kepada kita. Nam, sakit yang nam diponis ini sudah kesembuhannya sudah sangat minim sekali. Panggil anak-anak kita, tanyakan kepada mereka, nak, kalau bapak meninggal, apakah kamu masih mau istiqomah? Nam, kalau bapak meninggal, nak, apakah kamu masih mau nam beribadah kepada Allah semata dan masih mau menjauhi perbuatan syirik? Apakah masih mau kamu belajar tentang hadis-hadis Rasulullah? Tanyakan kepada anak. Naam. Qalu, lalu berkata anak-anaknya Nabi Ya'qub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan beribadah kami beribadah kepada sesembahanmu, yaitu Allah, dan kepada ilahnya, kepada sesembahan abaika, orang tuamu, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ilaha wahida, sesembahan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh, yang menunjukkan perhatian dari seorang Nabi Naam kepada anak-anaknya. Wa qala Ibrahimul Khalilu libnihi Ismail. Dan berkata Nabi Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah, Khalilur Rahman, kepada anaknya yang bernama Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahu, fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku akan menyembelihmu. Naam. Fandur madza tara. Maka lihatlah. Naam, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Karena naam taib di antara tanda-tanda nubuwah ar-ru'ya, yakni bermimpi. Naam. Subhanallah. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tahu ini adalah wahyu Allah, dan bukan beliau ragu terhadap perintah Allah. Namun ini menunjukkan kasih sayang yang besar seorang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, kepada anaknya Nabi Ismail. Dan anaknya pun anak yang soleh. Maka anaknya pun memerintahkan kepada ayahnya untuk meneruskan apa-apa yang Allah perintahkan. InsyaAllah, kata beliau, ayahnya akan mendapatkan dia termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian besar perhatian para nabi, contoh teladan mereka kepada kita. Nah, bandingkan dengan kita. Coba di antara kita, ada yang di antara kita sering memperhatikan gimana belajar anak-anak kita? Mungkin sekolah, ya. Ada enggak di antara kita yang coba periksa tasnya anak-anak? Ya, pulang dari sekolah periksa. Jangan-jangan dalam tas anak kita ada sesuatu. Kadang didapatkan. Ada buku, ada pensil masih lengkap, ada pulpen misalnya. Tapi kok ini ada jambu? Jambu, buahnya. Jambu. Besar. Misalnya. Antum tanya. Ya. Karena merasa kalau tadi nah, kita tidak ngasih uang jajan ke anak-anak ke sekolah, kok tiba-tiba bawa buah tadi. Tanya anaknya, nak, ayah kan tadi gak ngasih uang jajan kepadamu, tapi kok di tasmu ini ada buah jambu, ini dari mana? Nah, apa kamu dikasih temanmu atau bagaimana? Khawatir kalau anaknya tadi mungkin mencuri. Yang namanya anak kadang-kadang kalau udah sekolah Naam, ada yang lihat, kadang-kadang keinginannya akan muncul ngambil punya temannya. Atau jangan-jangan dia ngambil naik ke pohon orang, diambil tanpa izinnya. Atau kadang-kadang ada anak yang apa? Jadi seperti apa? Meres, ya. Minta, maksa ke temannya. Apa istilahnya? Malak. Ya, naam, ada. Sekolah-sekolah coba ada. Tanya anaknya, kalau misalnya dijawab, "Bi, itu dikasih teman saya. Siapa namanya, Nak?" "Fulan." "Oh ya, alhamdulillah. Nanti kalau Bapak ketemu nanti ditanya ya." Naam. Jujur anaknya misalnya. Nah, kalau misalnya, "Iya Bi, tadi saya pulang sekolah lewat rumah yang ada pohonnya. Saya naik, saya ambil." Tanya, "Apa sudah minta izin belum?" "Belum." "Ah, kalau begitu sekarang ayo Bapak antar, Abi antar ke sana." Naam, ke pemilik naam pohon tersebut, bilang bahwa saya sudah ngambil ini, diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan, ya kembalikan. Naam, subhanallah. Ini menunjukkan perhatian orang tua kepada anaknya. Dan ini biasanya banyak dari orang tua yang melalaikan hal ini. Sudah lihat anaknya pulang kerja kita sudah capek, ya sudahlah. Naam. Kadang sebagian orang tua juga gak perhatian, tiba-tiba anaknya pulang ke rumah bawa oleh-oleh, tanda kutip. Oleh-olehnya apa? Nyanyian-nyanyian mungkin. Ya. Pulang ke rumah kok sambil goyang-goyang badannya, sambil nyanyi-nyanyi, dapat dari mana ini? Apakah gurunya ngajarin? Ya gak mungkin lah, gurunya di pesantren gak ngajarin begitu. Dari mana? Ditanya, "Nak, kok kamu bisa nyanyi-nyanyi sambil goyang-goyang seperti itu, dari mana?" "Tadi pas pulang ternyata ini terjadi." Ya, terjadi. Naam, subhanallah. Jadi perjalanan menuju sekolah biasanya di hari tertentu ada kerumunan orang-orang di sana latihan pencak silat. Tapi pakai apa? Pakai musik, nyanyian ya. Ada musik pencak silat kan ada ya? Ada yang pernah belajar pencak silat dulu? Nah, ada nyanyiannya. Naam, ada pelagaan macam-macam sudah. Naam. Akhirnya pulang ke rumah dipraktekkan oleh mereka. Yang namanya anak kan dilihat, "Oh, bagus kelihatannya kan?" Naam, mungkin praktek tenaga dalam mungkin ya, dorong-dorongan dan sebagainya. Subhanallah. Ini jangan dibiarkan. Naam. Panggil anaknya, "Nak, kamu dari tahu dari mana itu?" "Tadi lewat, dan ini diakui saya lewat sekolah. Naam, kemudian ada yang berkerumun, duduk dulu di sana, diperhatikan. Akhirnya dibawa pulang ke rumah." Nasihati dengan baik. Naam. Kasih pengertian kepada anaknya bahwasanya hal tersebut tidak baik, Nak. Tenaga dalam itu, naam, bantuannya dengan bantuan apa? Jin, Nak. Ya. Mereka itu biasanya dengan menggunakan bantuan jin. Bohong kalau mengatakan saya menghirup apa energi yang ada di alam, ya. Datang ke lautan, ke pantai, dihirup, kemudian diambil. Jadi apa? Energi panas pada dirinya. Bohong dia. Nah, bohong ini. Yang ada dia menghirup apa? Menghirup apa? Jin ini. Dia kebanyakan baca komik Tiger Wong ini. Ya. Naam. Barang diakui oleh mereka ini, maka komik-komik yang seperti ini. Naam. Lalu kata Syekh, "Wa qala Luqman libnihi," dan berkata Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Subhanallah. Luqman berkata kepada anaknya, memperhatikan, memberikan pengajaran kepada anaknya, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik ini kezaliman yang besar, bahkan akbaru zulm. Naam, a'zamu zulm. Kezaliman yang paling besar kalau ada orang menganiaya anaknya sendiri, disiksa, dibunuh. Ini zalim. Ada anak yang menganiaya orang tuanya, ini juga zalim, dosa besar. Ada perampok-perampok motor, motornya diambil, orangnya dibunuh, ini kezaliman yang besar. Namun ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan dosa syirik. Jauh. Dosa syirik ini urutannya paling besar. Kalau kita mengingkari terhadap perbuatan kedzaliman orang tua kepada anak, kita mengingkari, kita marah kalau lihat anak yang menyiksa orang tuanya. Kita juga marah kalau ada orang yang merampok kendaraan nam secara nam kemudian dibunuhnya. Kita marah, kita tidak suka. Maka tentunya kita harus lebih marah lagi, tidak suka lagi. Kalau misalnya anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita melakukan dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan dibiarkan. Kalau istri kita, anak kita tiba-tiba mengatakan, ada kupu-kupu, ini berarti ada tamu. Nah, masih ada enggak? Hah? Kupu-kupunya bagus sekali, tamunya siapa yang mau datang? Naam. Barakallahu fik. Mau berangkat keluar dari rumah, naam, lupa bajunya kebalik. Aduh, saya akan dapat musibah apa ini? Mendengar ucapan-ucapan seperti ini dari keluarga kita, jangan dibiarkan. Nah, ini bahaya terhadap akidahnya. Apakah dia meyakini, mengetahui perkara yang gaib? Apakah disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah kalau kupu-kupu itu tanda akan adanya tamu? Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Nah, atau perbuatan-perbuatan totoyur tadi, melihat, mendengar suara burung apa? Burung apa yang malam? Hah? Kreak. Apa biasanya keyakinan masyarakat apa? Ini tanda ada orang mau mati katanya. Mau ada orang mati. Nah, dari mana itu tanda-tanda? Pas kebetulan saja ada orang meninggal, ada suara itu. Nah, baru ini tatayur. Tatayur ini termasuk syirik yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid kita. Akhirnya kita menjadi resah kalau punya tatayur seperti ini. Ya kan? Mau berangkat ke pasar, nabrak kucing, aduh saya nanti celaka ini. Rugi, apes ini dagangannya. Kan jadi resah. Ini tatayur. Nah, jangan dibiarkan. Lihat Luqman bin Hakim menunjukkan perhatian yang besar kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik ini adalah kedzaliman yang besar. Wa min nususi sunnatil mutahharah, kata Syekh Abdullah Bukhari, dan di antara nusus nas sunnah hadis Rasulullah al mutahharah. Kalau tadi dari ayat, sekarang dari hadis Rasulullah. Ma ja'a fi hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang datang dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am bayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Hadis ini keluarkan Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan selain dari keduanya dari jalan Mu'ad Ibnu Hisham an abihi an Qatadah an Anas radhiyallahu an. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kullar ra'in amma star'a." Sesungguhnya Allah akan bertanya, akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa-apa yang dipimpinnya. Lihat. Pasti Allah tanya. Kita, saya kan bukan Pak RT. Saya juga bukan kepala desa. Saya enggak punya rakyat. Jangan salah. Yang di rumah itu rakyatnya. Istrinya itu rakyatnya. Anak-anaknya itu rakyatnya. Kerabat yang ada di rumahnya itu rakyatnya. Nah, maka dia akan ditanya tentang apa-apa yang dia pimpin. Ahafidhu am bayya'a, apakah dia menjaga yang dipimpinnya tersebut, rakyatnya tersebut, atau dia menyia-nyiakan? Nah, hatta yas'ala ar-rajula, sampai-sampai Allah akan bertanya kepada seseorang, an ahli baitihi, tentang keluarganya. Subhanallah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya setiap orang ini akan ditanya minimal tanggung jawab dia kepada keluarganya. Oh, kalau begitu saya enggak mau nikah lah. Ya, enggak mau berkeluarga, takut ditanya, ya salah juga. Iya. Karena Rasulullah mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci dari sunnahku, menikah, berkeluarga, ini sunnah Rasulullah, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Tetapi yang ada, kita menikah, kita berkeluarga, namun subhanallah kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita atas mereka, keluarga kita. Apakah kita pernah atau terus mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita? Ataukah kita mengajarkan adab-adab yang baik kepada anak-anak kita? Diajak makan anaknya, naam satu nampan, tidak mengapa, termasuk perkara yang disyariatkan. Diajak makan, kemudian perhatikan naam makannya, makannya misalnya naam tangannya tangan kiri, dinasihati. Tangan tidak baca, lupa baca basmalah, atau tangannya ceceran kemana-mana, dinasihati. Diajari anak-anaknya dengan baik. Ini bentuk penjagaan kita kepada mereka, bahwasanya kita tidak menyia-nyiakan mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil masyhur, dalam sebuah hadis yang masyhur, al muttafaqi alaih, hadis yang muttafaq alaih, bersepakat atas kesahihannya Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang imam, seorang pemimpin manusia, presiden, gubernur, pak bupati, naam, pak camat, apalagi ke bawahnya, pak kepala desa, pak lurah, apalagi bapak RW, ya, bapak RT. Nah, semua ini adalah pemimpin manusia, maka mereka akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Bagaikan, bagaimana, bayangkan, seandainya yang dipimpinnya tadi ternyata orang-orang yang jahat, tidak pernah ditegur dari kejahatan-kejahatan, kan berat. Maka ahlus sunnah, orang yang paham tentang agama, maka mereka akan berusaha menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari kekuasaan, tidak akan cinta kekuasaan. Kalau bisa, maka mereka akan menolak naam jabatan ataupun kedudukan yang ditawarkan kepadanya. Tak mau. Ngurus kita sendiri saja sudah repot, ngurus keluarga saja sudah repot, apalagi ngurus naam umat atau manusia sekampung. Gimana kalau naam ada di antara penduduk kampungnya yang dia sering nenggak apa? Ini topi miring, miras. Ya, dibiarkan oleh kita. Coba diam di perapatan-perapatan jalan, di pos-pos ronda, berkumpul, main kartu, minum-minuman keras, main perempuan di sana. Kita sebagai kepala desa atau yang di bawahnya, apakah kita tidak akan ditanya tentang ini? Subhanallah, akan ditanya oleh Allah, mana tanggung jawabmu atas orang-orang tadi? Berat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Naam, demikian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling tidak mau diberikan jabatan, sehingga subhanallah, naam, kadang sakit hati kita. Naam, ketika misalnya ada orang-orang yang menganggap bahwasanya kita ini cinta jabatan, waliyadhu billah, bahkan subhanallah, kalau bisa kita akan menghindar sejauh-jauhnya dari jabatan tersebut, kita tidak mau. Berat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, amanah yang besar tersebut. Naam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Syekh mengatakan qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam mimman asqa waladahu wa fildata kabdihi fid dunya wal akhirah. Naam, berapa banyak, kata beliau, dari orang-orang yang menyengsarakan, mencelakakan anak-anaknya, wa fildata kabdihi, dan belahan jiwanya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang yang naam mencelakakan, menyengsarakan anaknya, belahan jiwanya di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Dia menyengsarakannya. Bi'ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Dengan menelantarkan dia, menyia-nyiakan anaknya. Wa tarki ta'dibihi, dan dengan meninggalkan anaknya untuk diajari, tidak diajari anaknya. 6. Wa i'anatihi ala syahawatihi, dan dengan cara ditolong anaknya tadi untuk memenuhi syahwatnya. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang tua ini dianggap menyiksa, mencelakakan, menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat, mungkin bisa dengan sebab ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Dia menyia-nyiakan anaknya, tidak dididik. Naam, yang penting nak, kamu sekolah yang pinter, kamu dapat gelar S1, S2, S3. Naam, setelah itu kamu melamar ke kantor-kantor, kamu sukses, kamu jadi orang, bapak bangga dengannya. Naam, tapi sama sekali dia tidak memperhatikan urusan agamanya. Nah, anaknya gak lancar baca Quran, juga dibiarkan. Lah, nak, nanti kamu lamar juga gak akan ditanya bisa baca Quran atau tidak. Ya, kamu melamar ke perusahaan itu, nak, perusahaan asing itu, yang ditanya apa? Are you speaking English? Huh? Apa? Apa kamu bisa bicara bahasa Inggris? Nah, same. Ditanya apakah mampu, kamu tidak akan ditanya apakah kamu bisa baca Al-Quran. Nah, sehingga enggak usah, nak, kamu sekolah yang pinter, sudah nanti urusan belakangan itu. Tak banyak yang seperti itu, disia-siakan, ditinggalkan pendidikan agama bagi anaknya, dan juga bisa menyengsarakan, mencelakakan anaknya tadi, kata Syekh, wa i'anatihi ala syahawatihi, menolong anaknya untuk memperturutkan syahwatnya, hawa nafsunya. Misalnya apa? Nah, orang tua yang anaknya masih kecil, belum dewasa, di aku pengen itu apa, layar sentuh ini, ya, tablet. Untuk apa? Nah, kamu baru kelas 2. Ya, di, nah, aku pengen itu lihat internet misalnya. Nah, jangan nak, nanti nangis anaknya. Ya, dibelikan sudah, karena enggak mau nangis. Ya. Naam. Kemudian ada lagi permintaan kepada orang tua, masih kecil anaknya ini. Bi, saya ingin motor, Bi. Nah, buat apa, nak? Kamu kan masih kecil. Ya, saya pengen itu sama teman-teman, naam, jalan-jalan ke jalan raya, balap banteng. Jangan, nak, kamu bahaya ini. Nangis lagi, diberikan lagi motornya. Dan sekian banyak terus keinginan-keinginan seperti ini, syahwat dari sang anak, ditolong oleh orang tua, diberikan. Dalam keadaan tahu, kalau benda-benda tadi, ketika anak tadi belum saatnya, belum umurnya, belum dewasa, belum bisa mengekang hawa nafsunya, maka akan mencelakakan anaknya. Seharusnya orang tua jangan membiarkan, walaupun anaknya bolak-balik apa, terus, ya, apa, karena anak lagi naiknya sampai guling-guling, ya, nah, banting pintu dan sebagainya, jangan, tenang saja, diam. Terjadi, ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang mengkisahkan, ada naam seorang anak, dia minta kepada orang tuanya, ini anak baik, nah, dari keluarga yang sudah paham, anaknya rajin belajarnya, tapi muncul satu saat keinginan, di, Umi, saya pengen nonton itu di bioskop, ya, nah, jangan, nak, Nah, kamu enggak usah nonton di sana. Sekali saja. Ya. Akhirnya karena enggak tega sama anak, akhirnya diikuti. Ya sudah nak, tapi sekali saja ditemani sama. Iya, temani. Masuk ke bioskop tadi nonton bareng-bareng. Karena janjinya kan cuma sekali. Ya. Nah, setelah satu kali itu rupanya namanya siapa? Nah, sang anak bukannya berhenti menjadi apa? Ketagihan. Akhirnya janji sekali tadi, janji tinggal janji. Akhirnya kebiasaan terus sang anaknya. Yang tadinya baik, akhirnya jadi menyimpang akhlaknya. Lihat, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini orang tua yang seperti ini mencelakakan anaknya. Menolong, memperturutkan syahwat anaknya. Yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Orang tua mengira bahwasanya hal tersebut, na'am, dia memuliakan kepada anak tersebut, mengasihi kepada anak tersebut, wa qad ahana, dan sungguh dia telah menghinakan anaknya. Ini bukan sayang. Yang seperti ini bukan sayang. Kalau kata orang Sunda, na'am, disebut apa perbuatan ini neneh bonteng katanya. Orang Sunda paham. Ya. Kalau orang Jawa saya tidak paham. Apa bahasanya? Enggak tahu. Ya ini kalau ada keinginan anak terus diikuti, diikuti, diikuti, padahal ini akan menyengsarakan, membahayakan anaknya. Nah ini. Dia mengira apa yang diberikan tadi ini adalah perbuatan menghormati, menyayangi, memuliakan sang anak. Namun kata Syekh, waqad ahana, sungguh dia orang tuanya tadi sudah menghinakan anak tersebut pada hakikatnya. Nah, wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia mengira bahwasanya orang tuanya mengasihi, menyayangi anaknya, wa qad zalamahu, padahal sesungguhnya dia sudah mendzalimi anaknya. Jadi walaupun kita kelihatan tega, ya. Naam, enggak mau ngasih HP ke anak kita yang masih kecil belum dewasa. Sungguh ini adalah bukan kedzaliman. Temannya mengatakan, kamu, ya, HP sekarang kan murah, ya. 100.000 saja bisa beli HP, ya, macam-macam lagi, ya. Naam, ada bisa internet, bisa Facebook, bisa segala macam. 100.000 kamu enggak punya uang. Naam, jangan terpengaruh. Biar mau dikatakan pelit, mau dikatakan naam enggak sayang sama anak, justru ini orang tua yang sayang kepada anak. Khawatir kalau anaknya akan menyimpang akhlaknya dan agamanya. Kata Syekh, fafatahu intifa'uhu biwaladi. Maka terluputkanlah orang tua tersebut dari mengambil manfaat naam dari anaknya tadi. Naam. Ya, orang tua yang seperti ini enggak bisa ngambil manfaat. Anak yang sudah sedari kecil terbiasa dengan perbuatan-perbuatan jelek, jangan dikira orang tua mengira, ah, nanti kalau sudah agak besar baru saya cegah. Enggak bisa ini, sulit. Kalau adat sudah apa? Sudah jadi mendarah daging, sulit ini. Karakter sudah menempel pada diri anak, sulit dirubah. Maka orang tua yang membiarkan dari kecil tidak dididik, tidak diarahkan, malah ditolong untuk memperturutkan syahwatnya, dia akan kehilangan, akan terluputkan mengambil manfaat dari anaknya tersebut. Ketika besar, kalau anak itu anak yang soleh, solehah, akan bermanfaat. Besar sedikit dia mau membantu orang tuanya. Orang tuanya tahu, anaknya tahu orang tuanya sedang repot. Anaknya tahu orang tuanya sedang kesulitan ekonomi, dia tidak ingin menyibukkan, dia ingin merepotkan orang tuanya. Nah, bapak ini sedang tidak ada bekal nak ke sekolah. Tidak apa-apa, bi, saya jalan kaki ke sekolah. Subhanallah. Ini anak-anak yang soleh. Tahu penderitaan, kesedihan sang ayah. Kalau kita mendapatkan anak yang seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Dan ini ada sesuatu yang insya Allah bisa kita upayakan biidnillahi ta'ala. Didik jiwa-jiwa naam mulia pada sang anak, pada anak-anak kita. Biasakan mereka sederhana, biasakan mereka membantu orang tuanya. Subhanallah. Ketika guru kita Ustaz Muhammad Umar As-Sewed Hafidhullah memberikan daurah di Banjar, Ketika setelah daurah beliau ditanya oleh salah seorang ikhwah kita, "Ustaz, minta nasihat tentang anak saya yang perempuan." Saya dengar di samping beliau, beliau mengatakan, "Ya, nasihati anak yang perempuan supaya semangat belajar. Yang kedua, biasakan anak perempuan untuk membantu uminya. Jangan dibiasakan mereka kolokan. Jangan dibiarkan mereka, dibiasakan mereka ini manja. Biasakan," kata beliau, "Subhanahu wa ta'ala hafizahullah, nah biasakan supaya mereka mengertugasi. Anak, kamu harus menyapu, kamu harus ini, kamu harus mencuci piring dan sebagainya. Naam, biasakan kepada sang ibu untuk bisa mengarahkan mereka bekerja membantu orang tua. Sehingga nanti akan muncul jiwa-jiwa yang baik dari sang anak. Ketika orang tua akan melakukan pekerjaan, biar umi sama saya saja nih pekerjaan itu. Biar adi pekerja itu sama saya saja." Subhanallah. Kalau ini sudah muncul pada anak-anak kita, nikmat yang besar. Dan kalau anak itu anak perempuan, kata beliau hafizahullah, maka kalau itu anak perempuan sudah terbiasa membantu uminya, maka ketika dia menikah, dia akan menjadi seorang istri salehah. Seorang istri yang akan bisa berkhidmat kepada suaminya. Nah, bermanfaat kepada suaminya. Tapi kalau anak-anak itu dibiasakan manja segala sesuatu, "Jangan nak, kamu nanti sakit, tanganmu lecet, jangan kerja yang ber..." Nah, ya kalau yang gak mampu jangan, tapi yang masih mampu biarkan saja, dilatih anak-anak itu. Nah, lalu kata, "Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah." Dan orang tua tersebut benar-benar menyia-nyiakan, melalukan saja bagian dirinya di dunia dan di akhirat. Naam. "Wa idza i'tabarta," kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "kalau wa idza i'tabarta al-fasada," kalau engkau memperhatikan, engkau mengambil pelajaran dari kerusakan fil aulad yang terjadi pada anak-anak. Coba lihat kerusakan penyimpangan yang terjadi pada anak-anak yang mungkin sekarang ada di pinggiran jalan, ya, grup apa namanya? Hah? Ada yang rambutnya cuma di tengah, pakai lidi, ya, naam, apa? Pang, naam, toib. Ada yang kumpul di sudut-sudut jalan pakai pespa-pespa yang jelek, ya, sampah semua dimasukkan, hidupnya di jalanan. Nah, misalnya kita melihat anak-anak yang seperti ini, atau ada anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya, kata Syekh, "Fa idza i'tabarta al-fasada fil aulad." Atau mungkin kadang kita lihat anak di pondokan salafi, kita melihat ada anak yang tadinya rajin, masya Allah, kemudian apa? Berbalik. Kita perhatikan, ternyata di antara sebab tersebut, jam berapa adzan? Jam 3 pas. Baik, bentar lagi. Ternyata sebabnya seperti yang beliau sebutkan. "Wa idza itabartal fasada fil auladi ra'aita amatahu min kibalil aba." Kalau engkau melihat, memperhatikan, mengambil pelajaran dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka engkau lihat mayoritasnya, keumumannya, kerusakan tersebut terjadi min kibali aba, karena sebab orang tuanya. Coba lihat. Ucapan ini diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sudah berapa ratus tahun beliau? Beliau muridnya Ibnu Taimiyah. Hidup pada tahun sekitar 600-700an Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1436, sahih. Berarti kurang lebih sudah 700 tahunan lebih berlalu, 7 abad lebih. Beliau mengucapkan ini kurang lebih 700 tahun yang lalu, dalam keadaan belum ada apa istilah psikologi anak. Belum ada kan? Belum ada. Belum ada istilah kuliah masalah atau materi-materi khusus untuk pembahasan anak. Belum ada. Ternyata beliau seorang ulama ahli sunnah wal jamaah sudah mengatakan demikian. Mayoritas kerusakan yang terjadi pada anak-anak ini, kalau engkau memperhatikannya, maka engkau akan mengetahui mayoritasnya sebabnya karena orang tua. Nah, kita akui. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah, nah, mereka sudah berbicara sebelum tokoh-tokoh ini yang sekarang muncul. Naam barakallahu fikum. Wa qala aidan, dan berkata pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul auladi inna ma jaa fasaduhu min qibalil abai. Beliau mengatakan aktsarul aulad, kebanyakan anak-anak, inna ma jaa fasaduhu, hanyalah datang kerusakan mereka ini min kibalil aba, karena sebab dari sisi orang tuanya, wa ihmalihim lahum, dan naam, yakni kelengahan, kelalaian orang tuanya, yakni menyia-nyiakan mereka kepada anak-anaknya, wa tarki ta'limihim, dan dengan sebab orang tuanya meninggalkan di dalam memberikan pengajaran kepada anak-anaknya tentang faraiduddin was sunnah, tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah dalam agama ini. Nah, fa'adauhum sigaran, maka kata Syekh Imam Nukaim rahimahullah, mereka orang tua menyia-nyiakan anaknya tadi ketika anaknya masih kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim, maka mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari anak-anak tersebut. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron, dan anak-anaknya tidak akan memberikan manfaat kepada orang tuanya ketika sudah besar. Kama ataba ba'duhum waladahu alal uquq. Nah, saya akan menyebutkan. Sebagaimana sebagian dari anak-anak tersebut ada yang mencela kepada orang tuanya, atau sebagaimana sebagian orang tua ada yang mencela kepada anaknya karena durhaka yang dilakukan anaknya. Mungkin kadang orang tua marah besar ketika naam ada anaknya yang lancang kepada orang tua. Ya, berani membentak, bahkan naam kadang-kadang meminta uang pun memaksa, menodong dan lain sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan durhaka. Nah, sebagian orang tua mungkin mencela kepada anaknya karena perbuatan-perbuatan jelek ini. Faqala, maka berkata anaknya, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau mendurhakaiku ketika aku kecil. Subhanallah, lihat, dibalas sama anaknya. Nah, ayahnya mungkin bilang, kamu nak, kamu anak durhaka, masa ke orang tua berani ngelawan, masa ke orang tua kamu tidak ada perhatian. Orang tuanya sudah lemah, anaknya kaya, enggak mau ngasih, orang tuanya marah. Kamu sudah durhaka nak kepada orang tua. Dijawab sama anak sama anaknya, wahai ayahku, sesungguhnya engkau mendurhakaiku ketika aku kecil. Fa'akuktuka kadiran, maka aku mendurhakaimu ketika aku besar. Dibalas, balas dendam. Naam. Wa'adatani walidan. Naam, dan engkau menyia-nyiakan aku ketika aku kecil. Fa'adatuka syaikhan kabiran, dan aku menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah tua. Naam, subhanallah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai hal ini teralami oleh kita. Na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dan tentunya berupaya. Jangan sampai ketika kita sudah tua, sudah lemah, ternyata anak kita durhaka kepada kita. Nah, kalau kita sudah berupaya dulu ketika mereka kecil, berarti ini ujian dari Allah. Namun kalau kita dulu menyia-nyiakannya, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, lalu kata Syekh, idan lil abna'i huququn ala abaihim. Nah, idan kata Syekh, maka kata Syekh, lil abna'i, maka anak-anak ini memiliki hak-hak atas orang tuanya. yan bagi mura'atuha wal qiyamu biha, yang sepantasnya untuk memperhatikan hak-hak ini harus diperhatikan dan hak-hak ini harus ditunaikan. Li'anna dhalika, karena hal tersebut mimma sayus'alu anhul abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala, karena hal tersebut termasuk perkara yang akan ditanyakan na'am kepada seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita salat asar, kita pending di sini. Insyaallah ba'da salat asar kita lanjutkan na'am sedikit. Naam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan kurang lebih setengah jam ke depan dan membaca apa-apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Lamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang hukukul awlad. Naam, kita lanjutkan pada halaman yang ke-9. Syekh mengatakan wa sanatakallamu an hadihil mas'alatil muhimmati wa ma yata'allaku biha fin niqatin murattabatin. Kata beliau, maka kita akan berbicara, akan membahas tentang masalah-masalah yang penting ini, yakni tentang hak-hak anak atas orang tuanya dan apa-apa yang berkaitan dengannya di dalam poin-poin yang naam berurutan. Awalan, yang pertama kata beliau, makna al-haq wal muradu bihi. Kata Syekh, pembahasan pertama beliau akan menjelaskan tentang makna al-haq, karena judul kitab ini hukukul awlad alal abai wal ummahat. Hukuk adalah jamak, bentuk jamak dari haq. Al-haq beliau katakan wal muradu bihi, yang dimaksud dengan haq adalah nahnu naqul, kami katakan, kata Syekh, innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kami katakan bahwasanya anak-anak itu memiliki hak atas orang tua mereka. Famal muradu bi kalimati haqq? Lalu apakah yang dimaksud dengan kalimat al-haqq? Syekh mengatakan al-haqq, hak itu adalah diddul batil. Hak itu adalah lawannya batil. Ini berarti hak dalam makna arti atau dalam artian benar. Dia lawannya batil. Wa huwa ismun min asma'illahi jalla wa ala. Dan al-haq ini adalah satu nama dari nama-nama Allah jalla wa ala. Di antara nama-nama Allah selain Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga Allah memiliki nama al-haq. Wa qawluhu al-haq, dan firman Allah, ucapan Allah adalah al-haq jalla jalaluh. Jadi kata Syekh, al-haq ini secara bahasa memiliki makna yang na'am banyak. Wa yutlaqu al-haq wa yuradu bihi al-adl. Nah, Syekh akan merangkan lagi berbagai macam makna yang dimaksud dengan al-haq. Wa yutlaqul haqqu, dan digunakan, diterapkan kata al-haq. Wa yuradu bi, dan dimaksud dengannya yang pertama al-adl, Al-haq bimakna al-adl, adil. Wa yuradu bihi al-islam, dan hak juga, naam, bisa dimaksudkan dengannya adalah al-islam. Wa yuradu bihi al-milk, dan juga hak ini bisa dimaksudkan dengannya al-milik, kepemilikan. Naam. Taib. Seperti kalau di Yaman, kalau menyebutkan ini milik saya, hada haqqi. Ya. Mana? Hada haqqi. Naam. Taib. Wa yuradu bihi, dan yang dimaksud dengan al-haq juga adalah al-amru al-maqdiyu. Hak ini juga dimaksud dengannya al-amr, yaitu perkara yang al-maqdi, perkara yang sudah al-maqdi, muntahin, yakni perkara yang telah selesai, telah berlalu. Naam, telah sempurna. Wa yuradu bihi al-sidq, dan dimaksud dengan al-haq ini al-sidq, jujur atau benar. Wa yuradu bihi al-maut. Naam, dan dimaksudkan juga dengan al-haq, kadang maknanya adalah al-maut, kematian. Wa yuradu bihi, dan kadang juga dimaksud dengan al-haq ini al-hazm, dhabt, kokoh, teguh. Naam, al-imkan, sempurna. Ila ghairi dhalika minal ma'ani. Naam, dan seterusnya dari hal tersebut, dari berbagai macam makna-makna, allati utliqat ala ma'nal haq. Naam, yang dari makna-makna yang diterapkan pada atau dengan makna al-haq. Baik. Jadi beliau mengungkapkan berbagai macam makna al-haq. Lalu beliau mengatakan, al-haqqu huwa wahidul huquqi. Hak itu adalah wahidul huquq, yakni mufrad, bentuk tunggal dari huquq. Huquq adalah jama'nya. Hada min haitsul lughah. Ini dari sisi bahasa, secara bahasa. Aw min haitsu ba'dhu ma'anihi allati la ta'alluqun. Atau dari sisi sebagian makna-maknanya yang memiliki keterkaitan. Amma min haitsu ta'alluqu syar'i. Adapun dari sisi keterkaitan syar'i, hubungannya dengan syariat, annal haqqa yutlaqu ala ma yasbutu bihil hukmu. Hak itu digunakan, diterapkan atas sesuatu yang mana dengan sesuatu tersebut menjadi tetaplah, menjadi ditetapkanlah sebuah hukum. Wa ma'lumun annal hukma athabita a'ammu min an yakuna wajiban aw manduban. Saya mengatakan dan memaklum, sudah diketahui bahwasanya hukum as-sabit, hukum yang tetap, ini lebih umum daripada na'am min an yakuna wajiban aw manduban. Bahwasanya na'am lebih umum, kata hukum ini lebih umum daripada sekedar hukum yakni wajib dan mandub atau mustahab. Fal hukmu as-sabitu, hukum yang tetap, yang pasti, qad yakunu wajiban, terkadang hukumnya wajib, wa qad yakunu manduban, terkadang hukumnya mandub atau mustahab, wa qad yakunu mubahan, terkadang hukumnya mubah. Nah, wa min dhalika, dan di antara hal tersebut kata Syekh, ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihi, fi sahihaihima, dalam dua kitab sahihnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, hak seorang muslim atas muslim lainnya lima. Antum perhatikan di sini Rasulullah menggunakan kata hak. Kita masih dalam pembahasan tentang hak. Nah, dan ini termasuk perkara yang biasa para ulama menjelaskan dulu makna yang terkandung di dalam judul. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada kita ketika membaca judul, maka akan ada tasawur, ada gambaran apa sebenarnya pembahasan dari sebuah kitab dengan judul tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Raddus salam, yang pertama menjawab salam. Wa iyadatul marid, mengunjungi menengok orang sakit. Wa ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Wa ijabatu da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tasmitul 'atis, mendoakan orang yang bersin dan dia mengucapkan kata hamdalah. Didoakan dengan apa doanya? Apa doanya? Yarhamukallah. Naam. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan hak seorang muslim atas muslim lain dalam hadis ini 5 perkara. Kata Syekh, "Fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil marid." Maka kata beliau, kalimat hak di sini dalam hadis ini, fi iyadatil marid, dalam masalah mengunjungi nengok orang sakit, wa ittiba'il janaiz, dan dalam masalah mengikuti mengantarkan jenazah ke kuburannya, yuradu biha an-nadb, dimaksud dengan hak di sini adalah an-nadb ay mandub, mustahab, bukan wajib. Padahal kata yang digunakan adalah hak. Wa ijabatu da'wati, dan memenuhi undangan, kata Syekh, wa qad takunu 'alal wujubi, terkadang memenuhi undangan ini wajib. Wa idza kanat khassatan, kalau undangan tadi khusus, misalnya na'am, tentu yang dimaksud di sini undangan na'am memenuhi undangan walimah yang wajib ini. Dan dijelaskan di tafsir ulama, para ulama, kalau undangan walimahnya secara khusus, misalnya engkau saya undang, atau pakai surat apa, undangan kepada bapak fulan, ya, kepada ibu fulan, fulanah, nah, berarti ini undangan yang khasah, khusus bagi dirinya. Maka kalau undangan memenuhi undangan seperti ini, maka ini wajib hukumnya. Nam wala yujadu biha munkaratun, dan tadi syaratnya, kalau undangan tadi memenuhi undangan hukumnya wajib, kata beliau, kalau undangannya tadi secara khusus. Yang kedua, dan tidak didapatkan pada undangan tersebut, pada acara tersebut, munkaratun, kemungkaran-kemungkaran, tu'iku ijabataha, yang memalingkan, yang melarang dari kewajibannya. Nah, jadi asal hukumnya memenuhi undangan walimah secara khusus, ada undangannya, wajib. Tapi begitu di undangan walimahnya ada apa? Acara pongdut, ya, atau yang lainnya, maka ini menjadi apa? Gugur kewajibannya. Nah, ya. Ya. Ah, kalau itu yang saya ketahui, undangan selain walimah, naam, undangan selain walimah, seperti yang saya baca dalam kitab, naam, Sarah Kitabul Jami, dalam beberapa kitab, naam, itu selain walimah hukumnya mustahab. Tetapi yang wajib ini undangan walimah. Itu pun tadi dengan tafsir, kalau undangannya secara khusus, ya. Yang kedua, tidak adanya kemungkaran. Nah, kalau khitan, walimatul khitan, nah, jadi hukumnya silakan saja boleh. Walaupun naam sebagian mengatakan sebaiknya tinggalkan, namun Syekh bin Bas dan Syekh Al-Utsaimin mengatakan naam tidak mengapa walimah, atau mengadakan acara syukuran kecil-kecilan khitan. Naam. Nah, kata beliau syaratnya tadi, kalau tidak ada kemungkaran padanya, yang mana kemungkarannya bisa memalingkan dari kewajibannya tadi, tidak wajib lagi. Wa qad takunu mandubatan, terkadang undangan ini bisa hukumnya mandubah, mustahab, tidak wajib. Idza kanat ad-da'watu amatan, kalau undangannya secara umum, misalnya na'am ummahat atau para aba diundang, ini kan umum, ya, tidak khusus. Na'am, maka ini mustahab. Ghairu makhsusatin, tidak dikhususkan undangannya. Na'am, kecuali kalau dikatakan keluarga para aba dan ummahat yang ada di bumi ayu diundang. Nah, kalau ini berarti dikhususkan, ya. Tapi kalau secara umum, umah diundang, nah ini umum, maka tidak wajib. Taib. Jadi saya menunjukkan kata al-haq terkadang bermakna apa? Suatu perkara yang mandub, mustahab. Namun juga terkadang menjadi perkara yang wujub. Kata yang digunakan sama, haq, al-haq. Nah. Wa amma tasmitul atis. Nah, adapun mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah, fakalimatu haqqin, maka kata haq bagi orang yang mendoakan orang yang bersin, atat huna ala ma'nal wujubi. Maka datang di sini dalam hadis ini, dalam makna atau dengan makna yang wajib. Jadi kalau ada orang bersin, nah, kemudian mengucapkan hamdalah, maka bagi orang yang mendengarnya wajib menjawabnya yarhamukallah. Ya, ini kadang kita lupa. Ya, dia sudah alhamdulillah kita diam saja. Ya, ingatkan saudaranya. Nah, jawab. Ya, yarhamukallah. Nah, idan maka kata Syekh, hadhil ma'ani al muradatu bi kalimati haq. Maka inilah kata Syekh makna-makna yang dimaksud dengan kata haq. Lidha, oleh karena itu kata Syekh, sanatanawalu fil muhadarati biidnillahi ta'ala. Maka kata Syekh, kami akan membahas naam di dalam muhadara ini biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, jumlatan, akan mengambil, akan membahas naam pada muhadara ini biidnillahi ta'ala, jumlatan minal hukukihim, sejumlah dari hak-hak mereka, yaitu hak-hak anak, al-wajibati, yang sifatnya wajib, awil mandubati, atau yang sifatnya mandubah. Faham tu? Jadi terbayang sudah. Subhanallah, para ulama ilmiah, ketika di awal sebelum membahas isinya, maka mereka mengenalkan dulu, ini loh maksud judulnya. Dari penjelasan ini tergambar bahwa insyaallah ta'ala, naam, kita akan membaca dalam kitab ini, naam, hak-hak anak yang ditunaikan orang tua, namun ada hak yang hukumnya wajib ditunaikan, ada yang hukumnya mandub, yang mustahab untuk ditunaikan. Thanian, poin kedua, pembahasan kedua, taqwal abai tahfadul abnai. Ketakwaan orang tua ini bisa menjaga anak-anaknya. Ketakwaan orang tua ternyata memiliki hubungan korelasi yang masya Allah kuat. Menjadi sebab yang kuat nam terjaganya anak-anaknya. Yaqulullahu azza wa jal, kata Syekh, Allah azza wa jal berfirman, wa kana abuhuma salihah, dalam surat Al-Kahf. Yani kelengkapan ayatnya 6. Dia mengatakan, atau dalam ayat ini, dalam surat Al-Kahf, wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, adapun dinding, yakni ini kisah ketika Nabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidr. Nah, taib, untuk mempelajari, mengetahui ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidr. Nah, adapun dinding yang hendak roboh, yang diangkat, diberdirikan oleh Nabi Khidr, fakana li gulamaini yatimaini fil madinah. Dinding itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding tadi yang roboh ini ada kanzu, ada harta pemberdaraan, harta yang tersimpan dalam di bawahnya milik keduanya. Milik dua anak yatim tadi. Wa kana abuhuma salihah, dan nyatalah dulu ayah kedua anak tersebut saleh, orang yang baik. Sudah meninggal karena yatim ini apa? Yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki orang tua, batasannya sampai baligh, ya, sampai usia baligh. Kalau sudah melewati usia baligh, maka bukan disebut lagi anak yatim. Ya. Nah ini dua anak yatim ini ternyata nam ayahnya dulu orang yang saleh. Kata Syekh, hadhil ayatu al-azimatu fiha dalilun zahirun. Ayat yang agung ini padanya terdapat dalil yang jelas. Ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadu fi dhurriyyatihi. Terdapat dalil yang jelas bahwasanya seseorang yang saleh maka dia akan dijaga dalam urusan anak-anaknya. Dia akan dijaga anak tentang anak-anaknya. Keturunannya akan dijaga na'am bagi orang yang saleh. Soal, man huwa salih? Siapa itu orang yang saleh? Siapa yang bisa jawab? Yang hadir Baurah tahun lalu mungkin masih ingat. Syekh Hani bin Buraiq hafizahullah ta'ala marah, beliau menjelaskan makna as-salih. Masih ingat? Ingat enggak? Lupa. Dibuka catatannya ya. Barakallahu fiik. Apa saleh? Silakan, ada yang bisa? Ada? Ada enggak? Silakan. Enggak apa-apa, coba jawab enggak apa-apa. Apa soleh? Nah, supaya enggak salah tafsir, ya. Katanya Wu'an, iya rajin, ya. Salatnya masya Allah rajin, puasanya rajin. Dia orang soleh. Soleh gimana dia? Ternyata juga ibadah di kuburan misalnya. Apa bisa dikatakan soleh? Enggak bisa. Nah, soleh ini sudah ada batasannya dalam syariat kita. Tidak boleh sembarangan mengatakan dia rajulun soleh. Ternyata bukan soleh. Apa itu soleh? Nah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Kurang sedikit. Baru satu bagian. Satu bagian lagi. Apa? Mencintai kepada orang tua. Nah, barakallahu fiik. Apa lagi? Kurang. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa tambahkan? Taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai orang tua. Masya Allah. Ini termasuk amalan-amalan soleh. Nah, saya bisa jawab? Ya. Barakallahu fiik. Ahsant. Zadakallahu ilman. Sahih. Saleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan yang menunaikan hak-hak hambanya. Ini saleh. Nah, hak-hak Allah, ya ini dia beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Namun juga dia tidak melupakan hak-hak hambanya. Nah, kalau orang mengerjakan dua hal ini, maka dia berhak menyandang nama atau panggilan apa? Saleh. Nah, nah, orang yang saleh yang berusaha terus menunaikan hak Allah dan hak hambanya, bukan berarti orang ini tidak pernah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa kan? Tidak ada manusia yang maksum. Nam, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang salah berdosa maka dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia terus berusaha menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya, ketika ada ketergelinciran maka dia memperbaikinya terus, maka yurja diharapkan insyaallah taala dia akan menjadi orang yang saleh selama terus berupaya tadi. Nah, orang yang saleh akan dijaga tentang anak-anaknya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi na'am jalla wa ala wa ma kafa'ahu Allahu 'azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yasmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyyatihi min ba'di. Kata Syekh. Nam. Wa anna dan juga kata Syekh bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan apa-apa yang Allah balas kepada seorang hamba, naam, berupa apa? Tahqiqihi lil'ubudiyati lillah, dari naam dia mewujudkan peribadatan kepada Allah, dan juga berupa naam berkah dari ibadahnya kepada Allah, anna dzalika, bahwasanya hal tersebut, yashmaluhum, hal tersebut meliputi mereka, naam, yakni kebaikannya, kebaikan dari ibadah yang dia wujudkan, dan kebaikan, keberkahan dari ibadah yang dia lakukan kepada Allah, hal tersebut yashmaluhum, maka kebaikan dan barokahnya tersebut ini mencakup mereka yang melakukannya, wa yamtaddu khairuhu, dan akan terus berlangsung kebaikan dari ibadah yang dia kerjakan tersebut, ila dzurriyyatihi mim ba'dih, sampai kepada keturunan setelah dirinya. Subhanallah. Wa ka'anna yashfa'u lahu aw yushaffa'a fihim, maka seolah-olah mereka ini berikan syafaat kepada, naam, anak-anaknya berikan syafaat kepada orang tuanya, aw yushaffa'a fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, naam, seolah-olah mereka anak-anak ini karena kebaikannya terus berlanjut bisa memberikan syafaat kepadanya, aw yushaffa'a fihim, naam, atau dia, naam, diberikan izin untuk memberikan, bisa memberikan syafaat pada mereka dan ditinggikan derajat mereka, naam, orang tuanya tersebut, ilal a'la darajatin fil jinan, dalam atau naam kepada derajat yang tinggi di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang beliau jelaskan ini memberikan sebuah motivasi kepada kita. Kalau ingin anak kita dijaga, naam, ingin anak kita soleh, sebab pertama yang harus kita lakukan siapa? Apa yang harus kita lakukan? Dari ayat ini, wa kana abuhuma saliha, berarti apa? Yang harus kita lakukan apa? Barakallahu fi. Kita sebagai orang tua harus berusaha menjadi orang yang soleh. Jangan sampai, naam, ada orang tua yang dia malas sholat di masjid, dia nonton main bola di TV-nya, asik maghrib adzan, anaknya, nak, berangkat ke masjid, awas kalau kamu gak berangkat, bapak pukul. Bapak, ya ini tanggung, ada Persib lagi main misalnya. Nah, jangan seperti ini. Naam, justru kalau dia ingin anaknya ingin soleh berdasarkan ayat ini, maka dia harus berusaha menjadi orang yang soleh. Nanti kebaikannya, keberkahannya, mencakup kepada dirinya yang Allah berikan, mencakup kepada dirinya dan juga akan terus sampai kepada anaknya. Allah akan jaga anak-anaknya tersebut. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah, telah berkata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, an Abdullah ibn Abbasin, dari Abdullah ibn Abbas, inda hadihil ayah, naam, pada atau ketika menerangkan ayat ini, wa kana abuhuma saliha, qala Abdullah ibn Abbas, hufidha bisolahi abihima, dua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah dengan sebab kesolehan, kebaikan kedua, naam, atau ayah keduanya. Subhanallah. Walam yadkur lahuma salahan fi hadhil ayah. Walam yadkur lahuma salahan fi hadhil ayah kama huwa zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kebaikan bagi dua anak tadi. Lihat. Allah tidak menyebutkan dua anak yatim tadi saleh. Naam. Akan tetapi Allah menyebutkan sebabnya sehingga anak tadi mendapatkan kenikmatan, dijaga haknya, yaitu harta yang tersimpan karena sebab ayahnya yang soleh. Famahma hufidha nam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kama qala radhiyallahu anhu bisalahi abihima. Afahuma. Fahuma hufidha, maka keduanya dijaga, kedua anak yatim tadi dijaga sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan sebab kesolehan kebaikan ayah keduanya. Adapun anaknya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan saleh dalam ayat ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merasa khawatir umur kita sudah tua, umur kita sudah lanjut, ataupun yang muda karena namanya meninggal ini tidak tahu. Ya, bisa jadi kita duluan daripada yang sepuh. Nah, lalu kita mengkhawatirkan bagaimana nanti anak-anak saya. Nah, selain berusaha mengarahkan mereka, maka sebab yang kuat, yang besar, berusahalah menjadikan diri kita menjadi orang yang saleh. Dan tidak ada istilah terlambat. Ya, tidak ada istilah terlambat dalam bertaubat, dalam memperbaiki diri. Nah, perbaiki akidah kita. Bersihkan tauhid kita dari kesyirikan. Perbaiki ibadah kita dari kebid'ahan. Nah, dan perbaiki agama-agama, amalan-amalan yang kita lakukan dengan amalan-amalan saleh. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Berkata al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir, "Inna Allah 'azza wa jalla la yahfadhu bihifdir rajuli salihi waladahu." Kata beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Allah akan menjaga anaknya dengan na'am subhanallah na'udzu billahi min sabki lisan. Allah Azza wa Jalla akan menjaga na'am anak seseorang, putra seseorang, dengan sebab penjagaan seseorang tersebut, penjagaan seseorang yang soleh tersebut. Jadi Allah akan menjaga seorang yang soleh. Naam. Tapi barakallahu fik, dengan menjaga anaknya. Wa walada waladihi. Dan juga Allah akan menjaga dengan sebab seseorang yang soleh tadi, anak dari anaknya. Berarti apa? Cucunya. Subhanallah. Bukan cuma anaknya, cucunya akan dijaga. Naam. Tapi wa duwairatahu wa allati fiha duwairatahu ay da'irah, negeri, daerah yang dia berada padanya. Subhanallah, ternyata dampaknya bukan cuma kepada anaknya, negeri yang dia tempati juga akan dijaga dengan sebab orang-orang saleh. Naam. Taib wa duwairati haulahu, dan juga ada iradah negeri yang ada di sekitarnya. Fama yazaluna fi hifdhi minallahi wa sitrin, maka senantiasa mereka dalam penjagaan Allah. Naam, dalam sitrnya Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, subhanallah, maka buah dari kesolehan, ketakwaan seseorang, benar-benar keberkahannya akan terus berlanjut biidznillah kepada anaknya, cucunya, bahkan kepada masyarakatnya. 6. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi at-tafsir 'inda al-ayati as-salifah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, fi tafsirihi, dalam tafsir Ibnu Katsir 'inda al-ayati as-salifah, ketika na'am menerangkan ayat yang terdahulu tadi. Na'am, tadi yang sudah dijelaskan, beliau menerangkan fihi dalilun, padanya ada dalil, ala anna ar-rajula saliha, mawasannya seseorang yang saleh, yuhfadu fi dzurriyyatihi, dijaga, dia akan dijaga dalam hal anak-anaknya, wayashmalu barakata ibadatihi lahum, dan mencakup na'am watashmalu barakatu ibadatihi lahum, dan keberkahan ibadah orang saleh tadi akan mencakup kepada mereka, naam, kepada keturunannya, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Bisyafa'atihi fihim, dengan syafaat dengan syafaat anak-anaknya kepada mereka. 6. Warafi darajatihim, dan ditinggikan derajat orang tuanya oleh anak, dengan sebab anak-anaknya tadi, ila a'la darajatin fil jannah. Naam, kepada derajat yang tinggi di jannah. Litaqarra 'ainuhu bihim kama ja'a fil Qur'an wa waradat bihi as-sunnah, agar menjadi tentram, menjadi senang. Naam, pandangan mereka para orang tua sebagaimana hal ini datang di dalam Al-Qur'an dan juga datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, jangan putus asa. Naam, bagi kita untuk terus berusaha menjadi saleh. Saya sekarang sudah enggak bisa lagi menghafal Quran. Ya. Menghafal surat Naam An-Naba baru 5 ayat, besok lupa lagi misal. Anak kita Masya Allah bisa cepat. Tidak, Naam, jangan putus asa. Baik, yang penting berusaha membaca Al-Qur'an. Kalau tidak mampu menghafal, ya membaca. Naam, setelah itu, Naam, setelah membaca, berusaha memahami, mengamalkannya sesuai kemampuan masing-masing. Insyaallah ta'ala, kalau dia menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya terus berusaha dengan penuh keikhlasan dan ittiba, maka ini akan menjadi sebab kesolehan anaknya dan keturunan selanjutnya. Bahkan ikhwani fiddin, di jannah nanti akan sampai insyaallah kita kepada sebuah hadis yang dinukilkan oleh beliau Syekh Abdul Bukhari hafizahullah taala wa ra'a. Yani seorang orang tua, dia ditinggikan nanti derajatnya di surga. Maka dia bertanya, bagaimana dia bisa mendapatkan hal ini? Lalu dijawab kepadanya, bistighfari waladikallak, dengan istighfar, dengan permohonan ampun yang diucapkan, Naam, dilakukan anakmu untukmu. Lihat dalam hadis ini, insyaallah kita akan sampai, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Naam, atau antum membaca dalam kitab ini, bahwasanya seorang orang tua akan ditinggikan derajatnya di jannah karena sebab anak yang soleh tadi memintakan ampun untuk orang tuanya. Subhanallah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa ingin saya membaca kitab ini, namun Naam, waktu kita mungkin sudah selesai. Naam, untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan antum bisa membaca seterusnya atau bersama asatidah yang lainnya. Naam, sehingga banyak mendapatkan manfaat yang besar dari kitab yang beliau tulis untuk membekali kita dalam menjalankan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.